بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita di bab yang ke-18, bab tasmi' wa tahmid wa ta'min. Masih dalam kitab shalah dari Sahih Muslim. Bab tasmi' dan tahmid serta ta'min. Hadis 913. Haddatsana Yahya bin Yahya qala ra'aytu 'ala Malikin an Sumayyin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa innahu karena man wafaqa qawl al-malaikah, siapa yang perkataannya bersamaan dengan perkataan malaikat, ufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis 914 dengan jalur yang berbeda sebelumnya, tapi tetap dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis 915. Haddatsana Yahya bin Yahya qala ra'aytu 'ala Malik 'an Ibn Shihab 'an Sa'id bin Musayyib wa Abi Salamah ابن عبد الرحمن أنهما أخبرا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. Dengan jalannya dan sanadnya kepada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila imam mengaminkan, maka aminkanlah oleh kalian. Karena siapa yang aminnya serentak dengan aminnya imam, aminnya malaikat, diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Ibnu Syihab mengatakan Rasulullah SAW mengungkapkan amin atau mengatakan amin. Sebenarnya 16 dengan sanad berbeda tapi lafaznya sama. 917. Haddathani Harun Malak Ibn Yahya qala haddathani Ibn Wahb qala akhbarani Amr anna Aba Yunus haddathahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum fi ssalati amin wal malaikatu fi ssamai amin fawafaqa ihdahuma al-ukhra ufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antaramu mengungkapkan di dalam salatnya amin, sementara malaikat di langit juga mengucapkan amin, salah satu di antara keduanya saling bersamaan. Wafaqa ihdahuma 'ala al-ukhra, yakni baik itu takminnya menekat sama dengan takminnya manusia di bumi, atau takminnya manusia di bumi bersama dengan takminnya malaikat di langit, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis 918. Hadatsana Abdullah bin Maslama al-Qa'nabi qala hadatsana al-Mughirah an Abi Zinad an al-A'raj عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. Apabila sama-sama kamu mengatakan amin dan malaikat di langit juga mengatakan amin, maka salah satu di antaranya bersamaan dengan yang lain, yang satu bersamaan dengan yang lain, yakni aminnya malaikat bersama dengan aminnya manusia, atau aminnya manusia bersama dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis 916 dengan jalur yang berbeda tapi tetap dari Abi Hurairah. 920 haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana Ya'qub yani ibnu ibn Abdurrahman عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ apabila إمام membaca غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين lalu yang di belakang mengucapkan amin فوافق قوله قال الأهل السماء perkataannya bersamaan dengan perkataan penduduk di langit ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kajian ulama di dalam pembahasan ini tentang ucapan sami'allahu liman hamidah dan ucapan amin, bahwa di antara yang bisa kita ambil dari hadis-hadis di atas, faedahnya yang pertama, istihbabut ta'mini 'aqibal fatihati lil imami wal ma'mumi wal munfarid, dianjurkan mengucapkan amin setelah membaca Fatihah. Baik untuk imam, jadi imam tetap juga baca amin, atau makmum, atau munfarid, orang yang sholat sendirian. Wa annahu yanbaghi an yakuna ta'minul ma'mumi ma'a ta'minil imami la qabluhu wa la ba'dahu. Bahwasanya seharusnya ucapan aminnya makmum bersamaan dengan ucapan aminnya imam, tidak sebelumnya, yakni mendahului aminnya imam, tidak setelahnya, yakni setelah imam mengatakan amin baru dia mengatakan amin, tidak, tapi berbarengan. Namun pengucapan awal pengucapannya adalah diri dulu dari imamnya. Awal pengucapannya didahului oleh imam. A, ketika imam amin, lalu diikuti lagi. Berbarengan aminnya imam dengan aminnya makmum, atau aminnya makmum dengan aminnya imam. Bukan misalkan amin kata imam, setelah itu baru makmum mengaminkan, tidak, tapi berbarengan aminnya. Permulaannya diawali oleh imam lalu diikuti oleh makmum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idza qala walad dhalin faqul amin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila yang mengucapkan walad dhalin maka katakanlah amin. Dan ini bukan berarti makmum harus mengatakan amin sebelum imam, tidak. Tapi harus seiringan dengan aminnya imam. Baik. Adapun riwayat idza ammana fa aminu, apabila dia telah mengaminkan maka aminkanlah. Ya. Itu kan fi'il madhi. Maknanya idza arada amin. Idza arada amin. Jika dia ingin, ya, jika dia ingin mengucapkan amin. Sama dengan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiakum bil marfiq. Bukan berarti sholat dulu baru dia berwudu. Tapi ingin berwudu. Begitu juga idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, maksudnya dekat untuk membaca Al-Qur'an, maka ucapkan bertawud kepada Allah. Ya. Bukan berarti setelah membaca Al-Qur'an baru kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. طيب وقد قدمنا بيان هذا قريبا في حديث ابي موسى في باب التشهد. Dan ini telah kita jelaskan penjelasan sebelumnya dari hadis Abi Musa. Wa yusannu lil imami wal munfaridi jahra bitahmin. Dianjurkan bagi imam dan orang yang sholat sendirian untuk menjaharkan aminnya. Menjaharkan berarti merasa. Wa kadza lil ma'mumi 'ala al madhhab as-sahih. Begitu juga bagi makmum. Hendaklah dia jaharkan. Ini menurut madhab yang benar. Hadza tafsil madhhabina. Inilah rincian dari mazhab Syafi'iyah. Wa qad ijtama'at al-ummah 'ala anna al-munfarid yu'ammin. Wa kadhalika al-imam wal-ma'mum fi salat as-sirriyah. Wa kadhalika qala al-jumhur fi al-jahriyah. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala fi al-latin la yu'ammin al-imam fi al-jahriyah. Qala Abu Hanifah wa Kufiyyun wa Malik fi riwayah la yajharu bi ta'min wa la aktharuna wa qala la aktharuna yajharu. Jadi dianjurkan kalau telah sepakat umat bahwa orang yang sholat sendirian itu mengaminkan bacaannya sendiri. Begitu juga imam dan makmum di dalam sholat sirriyah mengaminkan juga. Imam membaca sendiri diaminkan. Mau baca sendiri kemudian diaminkan. Begitu juga dalam sholat jahriyah. Jahriyah siapa yang membaca aminnya? Dan siapa yang membaca al-fatihah? Imam. Maka makmum juga ya mengucapkan amin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza ammana al-imamu fa'aminu. Apabila imam telah mengucapkan amin, maka aminkanlah. Imam Malik dia mengatakan tidak diamin, imam tidak mengaminkan di dalam sholat jahriyah. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi dia mengaminkan wa yamuddu bihi sawtahu. Beliau panjangkan suaranya amin. Ya. Abu Hanifah dan orang-orang Kufah serta Imam Malik dalam sebuah riwayat tidak menjaharkan amin. Maka kalau seandainya kita berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Turki sebagai tidak, makmumnya tidak, diam saja. Dan ini khilaf sunnah, berbeda dengan sunnah Nabi. Baik sunnah fi'liyah maupun sunnah qauliyah. Termasuknya taqririyah. Baik. Apa makna siapa yang aminnya berketepatan dengan amin malaikat? Man wafaqa ta'minu wan wafaqa man wafaqa qawlu qawla al-malaika wa man wafaqa ta'minu ta'min al-malaika. Maknanya wafaqahu fi waqti ta'min fa ammana ma ta'minihim. Maknanya waktu mengucapkan amin itu serentak dia, maka dia mengaminkan bersamaan dengan aminnya malaikat, dan malaikat juga di atas juga mengaminkan apa yang diaminkan oleh manusia. Fadha huwa sahih wal wasawab, ini adalah sahih minah yang benar. Yaitu maknanya apa? Aminnya itu tidak asal mata. Qadiyat mengungkapkan hatta qadiyat qawlan, diungkapkan sebuah perkataan. Makna dari am manwafaqa ta'minun ta'minan malaika, maknanya adalah wafaqahu, orang yang mengaminkan di bumi ini menyetarakan atau menyamakan aminnya dengan amin malaikat, maksudnya dalam bentuk tata caranya, khusyuknya, ikhlasnya. Jadi dia berbicara dalam masalah kualitas, bahwa malaikat mengucapkan amin dengan ikhlas. Tidaklah orang Islam, orang manusia mengucapkannya dengan ikhlas. Malaikat mengucapkannya dengan khusyuk. Maka orang di bumi tidaklah juga mengucapkannya dengan khusyuk. Jadi dia bercerita kepada karakter dari amin itu. Kalau sebelumnya apa? Tidak ada karakter, ada ungkapannya. Waktu yang serentak antara aminnya manusia dengan aminnya mereka. Waktalafu fi haula malaika. Mereka berselisih pendapat, siapa mereka ini? Mereka yang mana nih? Mereka banyak. Wala ya'lamu juluda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat antara Allah kecuali dia. Ada mengatakan humul hafadah, mereka adalah hafadah, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Menjaga dari apa? Menjaga dengan perintah Allah. Dan ulama mengatakan empat malaikatnya, kiri kanan, yang menjaga amalan manusia. Yang kanan mencatat yang baik, yang kiri mencatat yang buruk. Kemudian menjaganya di depan dan di belakang, menjaga sesuai yang diperintahkan oleh Allah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqila ghayruhu, ada lagi mengatakan bukan mereka tapi yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa qawla qala ahli as-sama', siapa yang perkataannya bersamaan dengan perkataan penduduk langit. Siapa penduduk langit? Mereka. Wajab al-awwalun anhu, ulama yang berpendapat pertama mengatakan fa inna idza qala qala al-hadirun min al-hafadha qala man fawqahu hatta yata'ila ahli as-sama'. Saya maksudnya malaikat yang hadir mengaminkan, sehingga perkataannya ini juga diucapkan oleh orang di atasnya, orang di atasnya sampai kepada penduduk lain. Baik, Ibnu Syihab mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Nabi mengucapkan amin, maknanya anna hadhihi sighatu ta'minin nabi. Inilah redaksi atau ungkapan dari aminnya nabi. Wa huwa tafsir qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inilah penafsiran dari perkataan nabi, idza amana al-imam fa aminu. Apabila imam itu mengaminkan, maka aminkanlah. Warada liqawli man za'ama anna ma'nahu idza da'a al-imam liqawli ihdinas siratal mustaqim ila akhirih. Fi hadha ada mengatakan, yakni maknanya adalah apabila imam berdoa dengan ucapannya ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya surat Allah dengan ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala, maka yang kita aminkan itu adalah doa imam itu. Fafi hadal hadis, dalam hadis ini menunjukkan dalil ala qira'at al-fatihah, dalil bukti tentang membaca al-fatihah. Kemudian li'anna ta'mina la yakun illa aqibaha illa aqibaha. Allah, karena mengucapkan amin itu tidak akan terwujud kecuali setelah membaca al-fatihah. Allah, ini intinya yang pertama, kita dianjurkan untuk membaca amin setelah imam membaca al-qari, kemudian imam memulai amin, lalu kita iringi amin mereka sehingga berketepatan amin kita dengan amin imam. Malaikat di langit pun mengaminkan dengan aminnya manusia di dunia. Maka siapa yang berketepatan aminnya dengan amin malaikat, maka dia pun di suatu sentra. Bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah di luar surat? Apakah kita baca Al-Fatihah juga kita mengucapkan amin? Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan tetap mengucapkan ucapan amin. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam. Ya itu dia. Jika dia membaca Al-Quran tidak dalam sholat, setelah dia mengucapkan oh ya Allahu bi'alaihi wa nabdhalin, dia ucapkan amin. Tetap dia mengucapkan amin setelah dia baca Al-Fatihah. Yang amin imam itu yang mengenai pendek atau panjang? Kan ada imam amin. Amin. Amin. Panjang, panjang 2 harakat, min itu panjangnya 6 harakat. Ya, karena dia harus disukur. Amin. Tak, ya. Bagi mana? Dijahankan, tapi harus sekeras-kerasnya tidak juga. Nabi memanjangkan bacaannya amin, yang lain dengar, tapi tidak diteriak-teriakkan. Yang lain, tapi benar tapi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, syukur Allah, alhamdulillah.